بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كمسلمين والمسلمات بابا ibu-ibu إخوان dan akhwat baik yang hadir di tempat yang berbahagia ini ataupun para pendengar Radio Muaz dimanapun berada, kita lanjutkan kembali kajian kita tentang judul hal-hal yang memudahkan seseorang dapat bersabar di dalam kezaliman orang lain. Berikutnya kita lanjutkan poin yang terakhir tadi, syuhudul izzah, melihat kemuliaan. Ini yang terakhir. Berikutnya adalah syuhudul maghfirah, lihatlah ampunan Allah di dalam kezaliman orang lain. Maksudnya, begitu kita menjadi korban dalam kezaliman orang lain, apakah kezaliman dalam bentuk ucapan, ataukah kezaliman dalam bentuk tindakan, ataupun apapun bentuk kezaliman tersebut, maka Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala mengatakan, lihatlah ampunan Allah disebabkan karena maaf kepada orang tersebut. Ya, jadi dengan memaafkan orang-orang yang menzalimi kita, maka kita akan memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka di dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika antum tahu sejarah dari sebuah kejadian besar yang pernah menggemparkan kota Madinah di zaman Nabi Sallam, yaitu Hadisatul Ifk, yaitu munculnya tuduhan dari orang-orang munafik bahwa istri Nabi kita Ummul Mukminin radhiyallahu anha terjebak dalam sebuah hubungan selingkuh justru dengan seorang laki-laki Ansar yang sangat mulia, beliau bernama Safwan ibn Mu'attil. Tentunya orang munafik secara keseluruhan terlibat dalam berita ini. Namun di samping itu ada beberapa sahabat yang juga terlibat. Orang-orang beriman ini bukan malaikat yang maksum. Meski para sahabat adalah sahabat generasi terbaik umat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang mentarbiyah dan mendidik mereka. Namun demikian mereka tetaplah manusia. Oleh sebab itu ada beberapa sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang terlibat di dalam kasus ini. Yang pertama terlibat seorang penyair Rasulullah yang bernama Hassan bin Sabit radhiyallahu an. Kedua terlibat pula adik ipar Rasulullah yang bernama Hamnah bintu Jahash. Hamnah bintu Jahash, karena kakaknya Zainab bintu Jahash adalah rival terberat Aisyah di dalam rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu ada isu yang memojokkan Aisyah radhiyallahu anha, Hamnah ikut terlibat dalam kasus ini. Menurut dia ini sebuah pembelaan terhadap si kakak Zainab bintu Jahash. Yang ajaib, seorang laki-laki yang tak lain adalah keponakan Abu Bakar radhiyallahu anhu, karena ibu laki-laki ini adalah saudari Abu Bakar. Jadi laki-laki ini keponakan Abu Bakar. Lebih ajaib lagi, laki-laki ini sesungguhnya hidup di dalam kemiskinan. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang memiliki kekayaan. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu secara berkala sesuai dengan keadaan selalu mengirimkan sembako kepada sang keponakan. Tetapi siapa yang menduga sudah keponakan kebutuhan sembakonya dibantu pula. Namun demikian, laki-laki ini ternyata terlibat di dalam kasus. Laki-laki itu bernama Mistah bin Usasah radhiyallahu ta'ala anhu. Tetapi jemaah sekalian, keterlibatan Mistah dalam gosip tersebut bahwa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam selingkuh, keterlibatan Mistah dalam gosip ini bukan sebagai pembicara tetapi sebagai pendengar. Dia bukan sebagai pembicara atau yang mengedit berita, ya. Beliau cuma pendengar saja. Pendengar saja. Tetapi pendengar kemungkaran sama dengan yang berbuat mungkar. Makanya walau Mistah ini hanya pendengar yang budiman terhadap gosip, maka dia dengan keterlibatan seperti ini resmi sebagai tersangka, ya. Padahal cuma pendengar saja. Maka hati-hati antum, ya. Untuk terlibat dalam sebuah kemungkaran, Anda gak perlu menjadi aktornya, ya. Antum gak perlu menjadi menjadi tenaga penggeraknya, enggak. Ini Mistah ini bukan seorang wartawan yang ikut meliput berita itu, tapi cuma pendengar saja. Nah, jemaah sekalian, setelah ayat turun membersihkan nama Aisyah, ini sebelum saya lanjut, mumpung ingat, ya, Maryam radhiyallahu alaihi salam, bunda Nabi Isa, dituduh berzina. Kemudian Allah membersihkan nama baiknya dengan bayi merah yang bisa berbicara. Betul? Baik. Juraij yang disebutkan Nabi dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Juraij laki-laki abid dituduh berzina. Nama baiknya dibersihkan oleh Allah melalui bayi merah yang bisa berbicara. Betul tidak? Baik. Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ini coba lihat. Maka Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu wa innallaha 'ala nasrihim laqadir." Allah akan selalu membela orang-orang yang beriman. Kalau bukan orang beriman, siapa lagi yang akan dibela oleh Allah? Tidak ada lagi. Jadi jika saya dan Anda serta seluruh pendengar kita adalah manusia-manusia yang berjuang untuk menjadi betul-betul seorang mukmin, maka percayalah bahwa Anda semua insya Allah tidak akan lepas dari pembelaan Allah tabaraka wa ta'ala. Maryam alaihi salam, wanita yang dituduh melakukan zina, Allah bela dengan bicaranya seorang bayi merah. Bayi yang tidak mungkin dusta berbicara, betul tidak? Ya kalau pembela Maryam ini bangsanya pembela-pembela yang sekarang, ya kan? Nah. Oh, itu pembela-pembela yang udah profesional berdusta itu. Nah, tapi pembelaan terhadap tuduhan zina terhadap Maryam oleh Allah, pembelaan itu muncul dari lisan yang mustahil berdusta. Lisan bayi merah. Darah daging Maryam sendiri, yaitu Isa. Juraij dituduh pula berzina. Jadi agar antum tahu, yang dituduh berzina itu bukan cuma orang yang macam-macam. Kalau ada yang macam-macam dituduh berzina, itu memang dia udah buka pintu untuk tuduhannya. Ah, ini Maryam bertahun-tahun diakui sebagai wanita yang luar biasa. Juraij diakui seorang yang abid. Namun demikian, kedua orang ini tetap dituduh berzina. Betapa jauhnya tuduhan itu dari keduanya. Tapi itulah fitnah. Fitnah terjadi datang memecahkan satu hal yang enggak mungkin. Tetapi seperti halnya Maryam, Juraij pun dibela oleh Allah melalui lisan yang mustahil dusta. Bayi merah yang bicara pun enggak bisa. Bayi merah, Anda tahu bayi merah kan? Ini bicara, bayangin. Bayi merah bilang buka. Juraij, la ilaha illallah. Juraij dituduh berzina. Juraij sholat dua rakaat. Kemudian dipegang pusar bayi itu. Ya ulam mana buka? Nak, bapakmu siapa? Betapa yakinnya Juraij itu. Kalau Anda coba deh, ya. Ah, mana bayinya sini tak pegang pusarnya. Ada yang berani enggak? Tetapi ini adalah orang yang betul-betul keyakinannya kepada Allah luar biasa. Enggak, maksud saya begini jemaah sekalian. Nuansa jiwa Juraij setelah sholat dua rakaat, bawa ke sini bayinya. Dia pegang pusarnya, lalu Juraij mengatakan, "Gulam man abuka?" Nak, bapakmu siapa? Yakin banget Juraij ini anak bisa bicara ya. Yakin banget. Dan memang anak katakan kepada antum jemaah sekalian, di antara ibadah yang paling sulit dalam agama kita adalah ibadah yakin. Ibadah yakin. Dan saya punya ucapan indah Ali bin Abi Thalib untuk antum semua. Kata Ali bin Abi Thalib, andai kata aku lihat surga dengan mataku, ini satu. Nomor dua, aku tidak melihat surga, tapi Nabi bercerita tentang surga. Kata Ali bin Abi Thalib, aku lebih berbicara surga yang dibicarakan Nabi ketimbang surga yang kulihat dengan mataku. Tuh, bayangin tuh, ada yang begitu enggak? Baik. Jadi Juraij dituduh berzina, dibela oleh Allah menggunakan bayi. Maryam dituduh berzina, dibela oleh Allah dengan bayi. Bunda kita Aisyah dituduh berzina, tidak dibela dengan satu pembelaan ajaib seperti ini dan itu. Tetapi pembelaan untuk Aisyah radhiyallahu anha adalah pembelaan wahyu lebih dari 10 ayat dalam surat An-Nur. Pertanyaannya, mana pembelaan yang lebih mantap, yang paling kuat? Pertama, yang kedua, dibela dengan bayi-bayi merah yang berbicara. Aisyah radhiyallahu anha dibela oleh Allah dengan wahyu. Manakah pembelaan yang lebih kuat antara A dan B? Nah, yang bisa jawab silakan pulang. Mana di antara pembelaan yang paling luar biasa? Pembelaan ayat dalam surat An-Nur alias pembelaan wahyu atau pembelaan ajaib? Ini bayi bicara, bayi bicara kayak gimana modelnya tuh? Kita ngebayanginnya aja enggak bisa kan? Ya. Ini ajaib, tapi maksudnya adalah pembelaan ajaib dan yang kedua pembelaan wahyu. Mana yang lebih luar biasa? Jawabannya tentu pembelaan wahyu. Kenapa? Mendustakan wahyu yang membela ini hukumnya kafir. Dan nomor dua, wahyu ini sampai kiamat dibaca anak ini sepanjang hidup aja hidup. Ya. 30, 70, 80 ini anak wafat sudah. Nah, jadi intinya coba antum lihat jemaah sekalian, maka di sini muncul pertanyaan, mana yang lebih mulia? Bunda yang melahirkan Isa atau bunda Ummul Mukminin yang menjadi istri Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mana yang lebih mulia? Antara Aisyah dengan Maryam? Hah? Yang lebih mulia adalah yang dibela oleh Allah langsung dengan wahyu. Karena Allah membela dengan ayat-ayat yang bersifat syar'iyah. Kalau Maryam dibela oleh Allah dengan sesuatu yang bersifat kauniyah, jadi pembelaan wahyu tentu lebih tinggi daripada pembelaan ajaib. Dan tentu Allah maha bijaksana, tidak mungkin pembelaan untuk Aisyah lebih tinggi kecuali karena memang Aisyah lebih mulia daripada Maryam alaihi salam. Baiklah, akhirnya ini cerita Misthoh tadi, jangan lupa ya. Walhasil turun ayat yang menjernihkan persoalan. Ya. Turun ayat mulai dari firman Allah innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum sampai beberapa ayat berikutnya. Allah berbicara panjang lebar, subhanallah. Andai kata satu ayat saja Allah bicara itu sudah cukup untuk kejernihan nama Aisyah. Tetapi Allah tabaraka taala berbicara tentang harga diri yang sangat luar biasa ini melalui ayat 1 2 3 sampai lebih 10 ayat. Betapa makanya jemaah sekalian, yang paling memahami kehormatan seorang mukmin adalah Allah. Orang mukmin sendiri, kita orang mukmin kita tahu kehormatan seorang mukmin. Tapi Allah lebih tahu tentang kehormatan seorang mukmin ketimbang orang mukmin sendiri. Ya, maka lihatlah Allah tabaraka wa taala membela. Intinya ayat turun persoalan jernih Aisyah radhiyallahu anha bersih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencambuk orang-orang yang terlibat. Nabi mencambuk Misthoh, Nabi mencambuk Hasan, lalu Nabi pun mencambuk Hamnah bintu Jahas. Kalau munafik-munafik itu enggak dicambuk, udah mati rasa tuh orangnya. Ya, udah mati rasa. Ada orang dimarahin malah bikin GR dia. Ada orang seperti itu, ya. Maka Nabi SAW tidak menghukum mereka karena enggak manfaat. Lagi pula biar dosa mereka enggak hilang sehingga nerakanya lebih mantap nanti ya. Nah, buat mereka. Jadi berita telah dijernihkan oleh Allah dengan wahyu. Abu Bakar radhiyallahu anhu bersumpah, demi Allah, Misthoh yang selama ini selalu mendapatkan kiriman sembako, mulai detik ini aku bersumpah tidak ada sembako lagi untuk Misthoh. Abu Bakar bersumpah. Gerah Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau juga manusia, jangan salah, ya. Tetapi yang maha memberi rezeki mendengarkan sumpah Abu Bakar. Allah nasihati Abu Bakar. Kak jemaah sekalian, kalau iman para sahabat demikian luar biasa itu masuk akal. Karena setiap kali ada kekeliruan mereka, ayat turun memberi nasihat. Kalau kita sekarang ustaz yang memberikan nasihat pakai dalil, ya kan? Nah ini Abu Bakar radhiyallahu anhu bersumpah, demi Allah gak bakal gua kirimin lagi tuh Misthoh. Misthoh, mulai dari besok gak ada transfer. Nah begitu kira-kira. Tetapi Allah tabaraka wa ta'ala tak sayang, cinta terhadap Abu Bakar. Allah nasihati Abu Bakar, Allah berfirman, "Wala ya'tali ulul fadli minkum was'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah." Indah sekali nasihat kata Allah. Enggak bagus orang yang punya kelapangan rezeki dan mulia bersumpah enggak mau memberi lagi kepada keluarga dekat. Miskin hijrah. Jadi Allah enggak menyebutkan nama Misthoh, tetapi Allah menyebutkan tiga kemuliaan Misthoh. Tiga alasan kenapa Misthoh harus memperoleh pemberian Abu Bakar. Apa alasan pertama? Miskin, keluarga, kemudian sudah hijrah meninggalkan Mekah. Kata Allah tabaraka wa taala, orang yang mulia dan memiliki kelapangan harta model Abu Bakar ini tidak pantas bersumpah, tidak mau lagi ngasih makan, ngirim sembako kepada Misthoh yang notabene miskin, notabene keluarga dekat, notabene sudah hijrah. Di ujung ayat ini yang ingin kita garis bawahi, Allah berfirman, "Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum?" Tidakkah kalian ingin diampuni oleh Allah? Ayat ini turun, Nabi SAW segera menjumpai Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar, ayat turun buat kamu. Nabi membacakan wala ya'tali ulul fadli minkum wassati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Suara yang mulia melantunkan ayat, menyampaikan ayat untuk hati yang mulia. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. tidakkah kalian ingin diampuni oleh Allah? Abu Bakar mengatakan, bala ya Rab, bala ya Rab, bala ya Rab. Baiklah ya Allah, baiklah. Abu Bakar radhiyallahu anhu membayar kifarat sumpah dan kembali memberikan sembako lagi kepada Mistah. Ya, ini yang tadi yang kita katakan afa wa aslaha. Abu Bakar tidak sekedar berbuat memaafkan Mistah, tapi Abu Bakar kembali berbuat baik. Ini dua nih, afa wa aslaha, maafkan dan kembali berbuat baik. Abu Bakar memaafkan Mistah. Setelah itu Abu Bakar kembali berbuat baik. Dan jika Abu Bakar kembali berbuat baik, itu menunjukkan bahwa hati telah bersih dari kebencian. Yang ingin kita garis bawahi di sini bahwa Allah berfirman, bersama maaf kalian ada maaf dari Allah, ada ampunan. Ada ampunan. Oleh sebab itu ulama kita mengatakan, di antara ciri-ciri orang yang akan diampuni oleh Allah, di antara ciri-ciri orang yang ahlul maghfirah, adalah seseorang yang mudah memaafkan orang lain. Maka oleh sebab itu jemaah sekalian, setiap kali terasa begitu berat memaafkan orang lain, ingat, maaf Anda untuk orang lain adalah maghfirah Allah untuk Anda. Inilah nasihat untuk Abu Bakar. Abu Bakar, maafkan Mistah. Tidakkah engkau ingin ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Maka jemaah sekalian yang sampai mati, orang-orang zalim itu jahat karena mereka zalim. Tetapi hentikan kejahatan itu dengan maaf. Bila terasa begitu berat memaafkan, maka ingat, di dalam maaf Anda ada ampunan Allah tabaraka wa taala. Nah, baiklah jemaah sekalian, saya pikir demikian kajian kita malam ini. Sudah jam 9 menjelang 1/4 jam lagi masuki jam 9. Demikian, sebenarnya ini panjang, tapi saya pikir apa yang menjadi inti masalah sudah disampaikan ya. Mudah-mudahan penjabaran yang sangat sederhana ini bermanfaat buat kita semua. Wallahu taala alam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas nasihat yang disampaikan oleh Ustaz di kesempatan malam hari ini berkenaan dengan tema agar mudah kesabaran dalam menghadapi kezaliman. Dan selanjutnya kita masih ada waktu yang tersisa untuk sesi yang kedua, yaitu sesi diskusi atau tanya jawab, dan telah masuk beberapa pertanyaan. Bagaimana cara menghindari musibah yang akan terjadi sama kita disebabkan kesaliman kita di masa lalu yang masih bergelimang lumpur, maksiat, bahkan kita sering menyakiti orang lain. Jadi kata beliau, ya, saya datang dari masa lalu yang kotor, dan saya gak ingin ini suatu saat menjadi musibah buat saya. Bagaimana agar tidak terjadi? Jawabannya adalah dengan taubatan nasuh. Dengan taubatan nasuh, taubat sejujur-jujurnya. Basuh, bersihkan setiap noda itu dengan air mata. Maka Yahya bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aninul muznibin ahabbu ilallah min tasbihil mustakbirin. Rintihan penyesalan orang-orang yang bertaubat nasuh lebih dicintai Allah dari tasbihnya orang-orang yang takabur. Maka oleh sebab itu, ya saya pikir bukan cuma penanya aja ya, kita semua pasti punya catatan itu, punya kejahatan, punya kesalahan, punya maksiat, dan kita betul-betul khawatir itu akan datang menjadi musibah esok atau lusa. Jemaah sekalian yang saya hormati, nomor satu yang Anda lakukan adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat dengan sesungguh-sungguhnya. Ya. Maka ulama kita mengatakan Al-Quran ini berbicara tentang penyakit dan obat kalian. Penyakit kalian adalah maksiat, obat kalian adalah istighfar. Kalau merasa Anda sakit karena dosa itu, maka obati penyakit itu dengan istighfar sejujur-jujurnya. Sejujur-jujurnya. Dan Anda katakan kepada antum jemaah sekalian, di antara kelembutan Allah tabaraka wa taala bahwa dari sekian banyak zikir, zikir yang paling mudah dan populer adalah astaghfirullah. Itu zikir yang insyaallah paling mudah dan paling populer bahkan. Anda katakan kepada seorang, coba kamu tasbih. Bisa jadi orang enggak paham tasbih. Tapi kalau antum bilang, coba kamu istighfar, orang tahu. Maka istighfar ini zikir yang sangat dimudahkan dan bahkan begitu populer. Kenapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun. Maka oleh sebab itu, istighfar, taubatlah dengan penuh kejujuran dan kesungguhan. Kemudian pertanyaan yang kedua, terkait dengan sabar. Apakah benar sabar itu ada batasnya? Dan apa benar bisa diperintahkan bersabar hingga bertemu Rasulullah di telaga? Semua yang diperintahkan Allah berarti mampu dilakukan oleh manusia. Kadang-kadang kita berpikir sabar, saya sudah enggak tahan. Ingat, Allah maha bijaksana dalam semua ayat-ayat. Apapun yang diperintahkan Allah berarti itu mampu dilakukan oleh manusia. Sabar, saya enggak mampu. Bukan karena enggak mampu kamu, enggak mau. Cuman sekali lagi iblis ini mengubah istilah tadi, enggak mau lalu kita bilang saya udah enggak mampu, enggak udah enggak tahan di sini, udah gerah. Kita suka ngomong begitu. Maka sekali lagi, apakah ada batas kesabaran? Betul ada. Batas kesabaran adalah kematiannya. Sepanjang kita masih merentang kehidupan ini, sepanjang itu pula Anda boleh membatasi sabar. Karena hidup ini adalah sabar itu sendiri. Menolak sabar berarti Anda menolak hidup. Tidak mungkin hidup tanpa sabar. Coba lihat, nasi sesendok aja kalau enggak sabar, enggak mungkin masuk ke mulut kita. Ya, itu nasi sesendok itu. Cuman jemaah sekalian, coba lihat penjahat-penjahat di sono, no? Masuk penjara, sabarnya mereka itu mengalami itu semua. Kita alhamdulillah enggak melakukan kejahatan, cuman menanggung. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa akhlak yang paling tinggi dari semua akhlak adalah tahammulul adza atau ihtimalul adza. Apa itu? Menanggung penderitaan karena orang, kejahatan orang lain dengan penuh kesabaran. Ini adalah ini akhlak yang paling agung. Ketika Anda dipilih oleh Allah, punya jiwa yang kokoh untuk menanggung kejahatan orang lain. Baik. Dan apakah benar kita diperintahkan bersabar hingga bertemu dengan Rasul di telaga? Betul, itu ada hadisnya ya. Itu memang hadis. Fasbiruni hatta talqauni alal wadi. Bersabarlah kalian terhadap kezaliman penguasa kalian sampai kalian menjumpai aku di telagaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin membalas kezaliman seseorang dengan kejahatan serupa. Namun dikarenakan beberapa hal saya tidak melakukannya, alhamdulillah. Apakah boleh saya melakukan keburukan bagi orang tersebut? Jangan. Karena jemaah sekalian, tadi kita kasih tahu membalas keburukan dengan keburukan walaupun boleh. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan walaupun itu boleh, tapi pada akhirnya kalau Anda sendiri yang melakukan itu akan melampaui batas. Maka yang membunuh dibunuh, tapi bukan Anda yang membunuhnya, tetapi kalau dulu memang iya ya. Saya baca satu kisah-kisah yang luar biasa di zaman Umar bin Abdul Aziz ya. Jadi tahu-tahu terjadi kasus pembunuhan di Madinah. Nah, setelah diselidiki ditemukan seorang laki-laki yang melakukan pembunuhan. Ditemukan. Akhirnya kisah. Gubernur Madinah ini di masa Umar bin Abdul Aziz meminta agar keluarga berembuk siapa yang akan melakukan kisos. Siapa yang melakukan kisos? Akhirnya keluarga mandi yang mengatakan aku orangnya yang akan melakukan kisos, membunuh orang yang membunuh ayahku. Selanjutnya sang gubernur mengatakan, baik, yang mengkisos sudah siap. Kamu sudah siap dikisos? Laki-laki ini bilang, siap, tapi saya pengen ketemu dengan istri saya. Akhirnya dipanggil istrinya, ternyata memang istrinya cantik ya. Istrinya cakep. Kata dia, nih kamu tahu sendiri, kisos bentaran lagi nih. Begitu saya mati, kamu jangan nikah lagi ya. Gitu ternyata. Itu. Begitu saya dikisos, saya udah mati, kamu jangan kawin lagi, dengar enggak? Kata istrinya, baik. Kata dia, wahai Amirul Mukminin, sekarang saya mau dikisos. Akhirnya dia bilang, kamu anak mendiang, iya. Kamu yang akan mengkisos, iya saya orangnya. Bagaimana kamu akan mengkisos saya? Kamu saya pancung, selesai urusan. Kata dia, saya tidak membunuh ayahmu dengan cara dipancung. Saya membunuh ayahmu dengan satu cara, tidak ada suara dan tidak bergerak sama sekali. Wah ini laki-laki luar biasa ya. Bukan karena diikat ya. Pokoknya dia punya cara tersendiri, bagaimana melakukan pembunuhan tanpa suara dan tanpa sedikit pun gerak. Nah kalau kau ingin mengkisos, bunuh aku dengan cara seperti itu. Kata laki-laki, bagaimana? Akhirnya dia bilang bla bla bla bla bla, enggak perlu kasih tahu ya. Nah, jadi maksudnya di sini jemaah sekalian, bahwa kalau kita sendiri yang melakukan kisos itu nanti akan melampaui batas. Ya, karena kita udah terlanjur sakit. Nah, jadi ini pertanyaan, udah enggak usah berbuat jahat lagi dah. Dia dijahatin, biar dia aja yang jahat ya. Dan apabila apa nih? Dan apa batasnya? Doa kebutuhan dalam doa agar kita apa katanya apa dan apa batasan doa keburukan yang kita minta dalam doa agar kita tidak zalim kepadanya. Oh ya, jadi doa apa yang mesti diucapkan supaya kita enggak zalim kepadanya? Ya minta hati yang sabar, minta maaf. Ya Allah berikan aku maaf yang luas supaya orang itu masuk dalam maafku, maafkan. Dan ingat jemaah sekalian, Anda tidak akan tenteram hidup sebelum memaafkan mereka. Ini orang jahat nih banyak, ini jahat nih. Ingat, semuanya ini bakal jadi hantu belau. Tapi begitu Anda memaafkan mereka, hati nyaman, adem, tidurnya lebih cepat. Ya. Jam 9, tapi sebelum Anda memaafkan jam 9 tidur enggak bisa tidur. Ini orang memang jahat banget ya. Jadi ke bawah jam 12 belum bisa tidur. Udah ingat, tidur Anda harus secepat mungkin ya. Wajah-wajah ini jangan lagi datang sebagai hantu belau yang mengurangi tidur kita. Maafkan mereka biar semuanya selesai. Idfa billati hiya ahsan. Ingat, keburukan tidak berhenti kecuali dengan kebaikan. Nah, baik. Apakah orang yang membunuh harus dibalas dengan dibunuh pula? Syukur atas jawabannya. Iya, tapi yang melakukan pemerintah, bukan kita ya. Ini pertanyaan ini setengah percuma. Ya karena di sini pembunuh cuma penjara. Ah, saya ada yang mengkisos, enggak boleh. Yang mengkisos itu pemerintah. Kalau Anda yang mengkisos, Anda kisos jam 3, jam 4 Anda pun dikisos lagi sama keluarganya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innalakum fil qisasi hayat." Allah berfirman, sesungguhnya kisos itu adalah kehidupan. Ya Allah, bayangin tuh ayat. Ya? Allah memberikan Anda logika yang luar biasa. Kata Allah, sesungguhnya kisos itu adalah kehidupan. Bagi Anda kisos itu kan kematian. Tapi Allah bilang, kisos itu kehidupan. Soalnya, kalau si A membunuh si B, enggak dikisos. Keluarga B membunuh si A. Akhirnya sampai kiamat enggak berhenti. Ini darah tertumpah, nyawa melayang. Maka Allah mengatakan, enggak ada yang mendinginkan jiwa korban pembunuhan kecuali kisos harus ditegakkan. Ya, dan ingat, yang menjalankan kisos itu adalah pemerintah. Pemerintah enggak mau, ya, pemerintah dosa, ya. Kita doain biar pemerintah sadar, ya kan? Kita ajak ngaji pemerintah. Kita ajak ngaji. Bagaimana menurut pandangan Islam tentang perusahaan outsourcing? Apakah termasuk riba atau tidak? Jadi gini, setiap pekerjaan yang pada dasarnya bantu membantu enggak boleh dijadikan sebagai, enggak boleh dieksploitasi untuk menjadi keuntungan. Ya misalnya kamu mau kerja di situ, baik, saya bantu. Ah, tetapi kemudian sekian persen tiap bulan, ya kan? Nah, ini jamaah sekalian, kenapa Imam Zahabi dalam kitab Al-Kabair mengatakan bahwa orang yang mengeksploitasi bantuan untuk mendapatkan keuntungan persis dosanya seperti orang yang makan riba. Persis itu. Kalau orang yang riba ini terlaknat, subhanallah jemaah sekalian, Imam Malik rahimahullah ta'ala, sekali waktu seorang laki-laki berjalan di Madinah sambil mabok. Dalam suasana mabok, laki-laki ini mengatakan, nih Tuhan nih lewat, Allah tabaraka wa ta'ala. Akhirnya seseorang bersumpah, demi Allah, tidak ada makanan paling buruk lebih dari khamar. Sampai-sampai orang ngaku diri sebagai Tuhan. Tapi habis bersumpah, laki-laki ini juga nyesal. Ya, saya bersumpah makanan terburuk khamar. Jangan-jangan sumpahku keliruin. Buru-buru dia menjumpai Imam Malik. Wahai Imam Malik, tadi laki-laki mabok, sambil mabok ngaku-ngaku Tuhan. Akhirnya aku bersumpah, tidak ada makanan terburuk dari khamar. Itu sumpahku benar enggak? Kata Imam Malik, jawabannya besok. Sekarang saya enggak tahu. Tuh, imam tuh ya. Imam tuh harus mengajari orang, saya enggak tahu sekarang. Imam Nawawi dalam Muqaddimah Majmu' mengatakan, guru harus mewariskan ilmu, tapi guru juga harus mewariskan wallahu a'lam. Nah, kalau guru-guru agama ini enggak mau ngomong wallahu alam, ini bisa mencelakai murid itu. Keesokan harinya laki-laki ini menjumpai Imam Malik. Wahai Imam, gimana dong sumpahku? Benar enggak? Kata Imam Malik, sumpahmu keliru. Kau bayar kifarat sumpahmu. Makanan yang paling buruk bukan khamar tetapi riba. Jadi maksudnya jemaah sekalian, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa dosa riba sama dengan dosa orang yang mengeksploitasi bantuan untuk mendapatkan keuntungan. Kamu mau kerja nih, memo nih. Ini kan sebenarnya bantu membantu, tolong menolong. Nah, kalau sesuatu yang sifatnya tolong menolong diubah menjadi bisnis, ini dosanya persis sama dengan riba. Kenapa? Karena riba itu membantu sifatnya. Orang kesulitan, baik, kamu saya bantu, saya pinjamin uang. Pada dasarnya dibantu. Tapi kemudian jangan salah, kamu saya bantu 5 juta, kembali 10 juta. Tuh. Bedanya apa dengan outsourcing ini? Kamu pengangguran ya? Iya. Padahal mau nikah kamu ya? Saya bantu kamu kerja. Tapi ingat, 5 bulan sekian persen dari gaji. Bedanya apa? Jadi kesamaannya sangat kentara sekali. Riba dan outsourcing ini adalah sama-sama menggunakan bantuan sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan. Jadi itu enggak boleh ya. Dosa besar dalam Islam. Apa yang harus saya lakukan jika saya disuruh mencukur jenggot sampai habis padahal saya sudah? Ya, bikin pengumuman ya. Bikin pengumuman ya. Saya punya punya seseorang di Mesir ya. Dia udah ngaji kayak antum, tapi mau diapain, profesi tukang cukur. Astagfirullah, gimana modelnya ini? Enggak nyukur, enggak makan keluarga. Tapi kalau nyukur permintaan orang macam-macam. Akhirnya dengan berat hati ditulis, udhran la nalhiqul liha. Mohon maaf, tidak melayani cukur jenggot. Itu ditulis tuh di pintu salon dia sih. Perlahan-lahan langganan lari. Bulan pertama, aduh. Bulan kedua makin aduh. Bulan ketiga, aduh, kemana? Nah, akhirnya dia konsultasi dengan Syekh namanya Samir Mustafa. Ini bagaimana nih Syekh? Ini soal makan ini. Kata Syekh Samir Mustafa, bersabarlah. Kalau kamu bertakwa, jalan keluar itu ada. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Apabila kalian bertakwa, akan Allah berikan jalan keluar. Yang kamu lakukan ini ketakwaan, berarti akan ada jalan keluar. Dan saya tadi udah bilang di awal, di antara ibadah yang paling berat dalam agama ini apa? Yakin. Karena yakin menuntut Anda menihilkan logika. Tahu tidak? Ini logika ini berkata A. Yakin mengatakan jangan percaya logikamu. Betul tidak? Makanya sulitnya yakin itu begitu. Karena yakin itu bahwa Anda mencoba keluar dari batas-batas rasional Anda. Nah, cuman nih laki-laki baru ngaji ini bagus juga ya. Makanya dia nurut. Baiklah Syekh. Gak lama kemudian sama teman-teman ngaji diketahui, noh, kawan kita, ikhwah kita punya cukur, ada mereknya tuh. Mohon maaf gak menerima cukur jenggot. Akhirnya antum tahu, bulan keempat itu banjir order dia. Akhirnya buka cabang sampai 3 kali buka cabang. Nah ini kawan kita tukang cukur juga begini nih ya. Besok bikin pengumuman di depan. Mohon maaf, kita gak menerima pelayanan cukur jenggot, gitu ya. Enggak masalah, itu ketakwaan. Insya Allah ada jalan keluarnya. Sekarang daripada cukur jenggot terus hati enggak nyaman, bayangin tuh, ambil yang nyaman. Udah lewat jam 9 Ustaz. Ya. Apakah dosa yang orang tua kita buat bisa kita yang mendapatkan akibatnya juga? Enggak. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Kalau yang bersalah orang tua yang dihukum. Anak enggak, ya. Itu karma namanya yang seperti itu. Itu keyakinan agama lain. Agama kita agama adil. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang pendosa seseorang tidak akan menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Jika kita yang terzalimi, kita memberi maaf, tapi bagaimana sikap kita terhadap orang tersebut? Karena kita sudah mengetahui sifat orang tersebut. Apakah kita seperti orang munafik ya, atau kita menjauh dari orang tersebut? Nah, jadi udah saya maafin dah, tapi saya jaga jarak ini. Dia mau ngomong begini nih. Saya maafin, tapi saya enggak seperti dulu lagi gitu. Pertama tentunya ini kembali kepada maslahat ya. Kalau orangnya memang buat model begitu, emang dari awal kan harus dijauhi. Kan kita enggak, hukumnya juga kita enggak boleh bersahabat dengan orang jahat. Kenapa? Karena emang dijahati itu sakit gitu. Maka kalau mau bergaul, ini orang bakal jahatin saya enggak gitu. Jadi oleh sebab itu setelah memaafkan, Anda boleh jaga jarak untuk menghindari kejahatannya. Bukan karena kebencian. Itu Anda harus bedakan itu. Sebab Anda khawatir setan datang dengan alasan itu. Ya, maslahatnya kamu gak usah bicara. Jadi yang penting Anda boleh menjauhinya setelah memaafkan, tetapi ikhlaskan niat bahwa Anda melakukan itu untuk menghindari kejahatan berikutnya. Tetapi subhanallah, apabila orang yang jahat telah kita maafkan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan biasanya orang jahat ini akan berubah menjadi baik. Dan ayat pun mendukung hal seperti itu. Idza fa bil lati ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatan ka'annahu waliyun hamim. Balas kejahatan orang dengan kebaikan, niscaya orang yang kemarin musuh akan berubah menjadi kawan. Jadi dengan demikian logika ini sebenarnya kurang masuk akal kalau kita pakai wahyu. Karena berdasarkan hadis, berdasarkan wahyu, kalau kejahatan dibalas dengan kebaikan, kejahatan itu akan berubah menjadi baik. Nah kalau tadi kan enggak, saya maafin dia tapi saya jaga jarak biar dia enggak makin jahat sama saya. Nah itu sebenarnya logika itu enggak masuk akal. Tapi ada enggak sih yang begitu? Mungkin ada juga kali ya. Ada juga itu. Nah maka kita menjauhi bukan karena dia pernah bersalah dengan kita, tetapi karena memang orang jahat memang harus dijauhi. Apa kiat-kiat yang harus dilakukan agar kita bisa selalu sabar walaupun kita sudah dizalimi oleh orang lain? Oh, ini kiat-kiatnya dari awal ceramah tadi sampai selesai ini. Itu kiat-kiatnya tuh. Ya, ini kan. Nah, jadi kiat-kiatnya itu nomor satu tadi apa? Ah, itu kehendak Allah, bla bla bla bla bla. Sampai berapa kiat tadi? Nah, sampai 4 ya. Antum ambil lagi rekamannya dari Radio Muaz kalau ada rekamannya. Ya, kalau diulang berapa jam lagi nih ya? Susah juga. Mau tanya tentang maaf, 4 yang mudah tapi susah aplikasinya. Mohon tips-tipsnya Ustaz. Nah, ini sama juga ini. Terutama bagi kaum ibu-ibu ummahat yang selalu marah-marah, enggak dong ya, marah-marah karena urusan rumah tangga, syukuran. Gimana ya? Udah ya, ceramah kita dari awal sampai akhir ya itu. Ya itu. Ya. Ya Allah, gimana ngomongnya? Kan udah selesai. Nah, baiklah. Tentang penyakit hati, bagaimana dengan sifat memaafkan? Apakah ada hubungannya penyakit hati dengan sifat memaafkan? Ya hubungannya sih ada gitu. Hati yang sakit tuh nggak bisa memaafkan. Yang bisa memaafkan itu hanya hati yang sehat. Dan Anda camkan satu hal, bahwa Allah memberikan manusia hati untuk mencintai kebaikan dan membenci keburukan. Nah, kalau hati Anda tidak berfungsi seperti itu, ada kebaikan tapi enggak dicinta, ada keburukan malah demen betul. Maaf ini kebaikan, mestinya dicintai itu. Dendam itu keburukan, mestinya dibenci itu. Ingat, Allah memberikan hati fungsinya untuk mencintai kebaikan dan untuk membenci keburukan. Nah, kalau hati tidak menjalankan fungsi, berarti itu hati yang berpenyakit. Jadi jangan sampai yang baik dibenci, maaf baik tapi dia gak suka, dendam itu buruk tapi malah dia suka. Itu yang begitu hati yang sakit. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Ya, pertanyaan terakhir. Adik saya janda kurang lebih 6 tahun ya. Ada seorang ikhwan yang ingin ta'adud dengan adik saya, tapi orang tua saya tidak setuju karena dia tidak mau anaknya kalau harus dipoligami. Apakah adik saya termasuk sabar dalam kezaliman orang tua? Iya, jadi ini orang tua ajak ngaji ke Mu'az bin Jabal ya. Nah, jangan ke Mu'az yang lain, ada Jabalnya bilang. Nah, biar ketemu tuh kebenaran. Ingat, kasih tahu orang tua, ayat wa aqimus shalah sama dengan fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa rubak. Ayat ini muncul dari Tuhan yang sama. Wa aqimus shalah rahmat, fankihu ma tabalakum juga rahmat, enggak bakal beda itu. Karena dua-duanya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ini orang tua kasih pemahaman nanti malah enggak adil. Bukan, manusia ini sudah difitrahkan Allah adil. Enggak ada bagaimana. Sekarang manusia semenjak lahir dilatih adil. Kita lahir ada bapak ibu, adil enggak? Alhamdulillah kita adil. Kita lahir punya abang, beberapa kakak, beberapa adik, adil enggak? Ternyata adil. Kita punya banyak sahabat, adil enggak? Adil. Kenapa untuk yang itu tuh kita takut enggak adil? Yang begituan tuh enggak ada adil. Oh, itu kamu terlalu berlebihan itu. Bertahun-tahun kita hidup dalam suasana keadilan itu, yang satu ini malah katanya enggak adil. Wah, itu enggak benar. Yang penting yang ngelamar ini apa namanya, orang yang berakhlak. Nah, kalau yang ngelamar ini orang berakhlak, aduh cepat dinikahin tuh ya. Insyaallah dia melamar karena dia yakin punya cinta untuk anak tersebut ya. Jadi si bapak dikasih nasihat. Lalu kemudian apakah ini si adik sabar dalam kezaliman orang tua? Betul, insyaallah ya. Bagaimana saya menyikapi orang tua? Jawabannya kasih nasihat perlahan-lahan. Orang tua mempertahankan karena dia punya argumentasi. Tugas Anda mengalahkan argumentasi itu dengan argumentasi yang lebih kuat. Ya? Ingat itu semua. Kenapa antara kita dengan orang lain ada ketegangan? Ketegangan itu cuma satu kata, tidak. Ya kan? Kenapa ada ketegangan? Karena ada kata tidak antara Anda dengan orang lain. Itulah ketegangan itu. Satu kata saya, tidak. Tugas Anda adalah membangun argumentasi, mengubah tidak menjadi ya. Ya. Insya Allah kita banyak guru-guru yang berpengalaman dalam hal ini. Kalau kita belum guru dalam hal ini, ya. Belum guru kita. Apakah adik saya bisa menikah tanpa persetujuan orang tua? Kalau memang anak muda ini anak yang syar'i untuk dipilih sebagai suami, maka pernikahan boleh tanpa wali orang tua, tetapi menggunakan waliul amr, dalam hal ini KUA. Sebab kalau walinya misalnya guru kita Ustadz Jejen, nanti dikejar-kejar sama orang tua, kasihan. Tapi kalau walinya pemerintah, kalau walinya pemerintah mau dikejar, pemerintah punya bedil, punya bom lagi pemerintah. Jadi gak bisa. Enggak, maksud saya begini, kadang-kadang kawan-kawan kita menggampangkan masalah, ya. Saya pernah ketemu begini, saya poligami Ustadz, ya, terus walinya antum dah. Saya bilang wali itu dua, ada wali nasab, ada waliul amar. Saya yang mana tuh? Wali nasab bukan waliul amar, kapan PNS-nya saya? Jadi enggak boleh, enggak bisa saya bilang. Nah, jadi oleh sebab itu, ini adik ini kalau memang alasan orang tua enggak boleh nikah, enggak syar'i, maka walinya boleh dialihkan kepada waliul amar, jangan yang lain. Jangan yang lain. Sebab kalau yang lain itu nanti ya, dikejar-kejar, kasihan. Pengantin. Ya pengantin, ini yang dikejar-kejar. Sudah. Sudah ya. Sudah baik. Nah baiklah kawan-kawan sekalian, bapak-bapak, saudara-saudara, ikhwan dan akhwat yang hadir di tempat yang kita banggakan ini. Begitupun yang memantau dan mendengarkan kajian ini dari rumah, yaitu saudara-saudara yang mengikuti Radio Muaz bin Jabal. Mudah-mudahan beberapa jam kita di tempat ini, semoga kehadiran ini tercatat di sisi Allah sebagai ibadah. Semoga kehadiran ini kesolehan yang pahalanya betul-betul besok di akhirat kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, semoga kajian ini bermanfaat buat kita semua. Demikian kita akhiri dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya kepada akhi pembawa acara, dipersilakan.